Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa, Musa ibnu Ismail al-Minqari, al-Minqari, Musa ibnu Ismail al-Minqari, kunyahnya siapa? Rabi' Musa bin Ismail al-Minqari Abu Abu Salsa, salah, bukan Abu Salsa. Ebta Abu Salama, nah, At-Tabu Zaki, Abu Salama At-Tabu Zaki. Barakallahu fikum. Thiqatun Sabtun, qala haddathana Hammad. Barakallahu fikum. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan dari dua orang Hammad, barakallahu fikum. Siapa saja Hammad di situ? Zamar, sama itu bapak yang pakai peci, peci nasional itu. Nah, Anda Pak, ini yang pakai peci nasional. Nah, bapak itu, monggo Pak. Lupa saya, jangan nyebut nama ya. Siapa? Hammad bin bin wallahu a'lam. Kayaknya ada lagi yang pakai peci nasional. Mana orangnya? Ada? Angkat tangan yang pakai songkok nasional selain bapak tadi. Enggak ada. Oh, sekarang pakai peci putih bapaknya itu. Tadi tak lihat pakai songkok nasional. Nah, bapak yang berewokan ini. Nih. Iya, sampit. Tapi jangan pakai B. Kalau pakai B jadinya sambit. Siapa, Pak? Dua Hammad Yang pertama Hammad bin Imam Bukhari meriwayatkan dari dua orang Hammad. Yang pertama Hammad bin Bapak itu tidak bisa. Ini ya, bapak ini dari Madura. Wallahu a'lam. Ini juga dari Madura. Hammad bin wallahu a'lam. Siapa lagi yang dari Madura angkat tangan? Ada seingat saya ya. AA. Nah, tinggal tambah belakangnya. Nah. AA. Hammad bin wallahu a'lam. M. Ambon. Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah. Nah, barakallahu fikum. Baik, Hammad di sini adalah Hammad bin Salamah. Barakallahu fikum. Hammad bin Salamah bin Dinar Abu Salamah Thiqatun Thabtun Abidun Min asbatin nas Fi Thabit Min asbatin nasi fi Thabit Thabit al-Bunani barakallahu fikum. Hammad bin Salamah bin Dinar Abu Salamah Thiqatun Abid termasuk rawi yang paling kuat dalam meriwayatkan dari Thabit barakallahu fikum. Taghayyara bi akhirati dan hafalan beliau mengalami perubahan di akhir hayatnya barakallahu fikum. Nah. An Humaid dari Humaid. Humaid di sini adalah Humaid At-Tawil. Humaid At-Tawil. Barakallahu fikum. Humaid ibnu Abi Humaid. Humaid ibnu Abi Humaid dikenal dengan Humaid At-Tawil. Kenapa beliau disebut dengan Humaid At-Tawil? PR. Ya, besok saya tanyakan, dicari. Kenapa beliau disebut dengan Humaid At-Tawil? Apa karena badannya yang jangkung, tinggi kayak tiang listrik, atau karena rambutnya yang panjang, ya barakallahu fikum, atau karena hal-hal yang lain barakallahu fikum? Dicari, maktabah kita terbuka lebar. Nah ya, dicari terjemahnya Humaid At-Tawil barakallahu fikum. Humaid ibnu Abi Humaid Abu Ubaidah Al-Khuza'i Thiqatun mudallisun. thiqatun mudallisun. Dia adalah rawi yang thiqah dan mudallis. Barakallahu fikum. Nah, mudallis itu menyamarkan hadis. Iya. Dia tidak mendengar dari rawi tersebut, namun dia mengesankan seolah-olah dia mendengar. Itu namanya mudallis. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Paham ikhwan? Baik. Ya. Dan itu banyak model dan tipenya. Ya. Misal barakallahu fikum, contoh, ya barakallahu fikum. Antum kan di sini adalah murid-muridnya Ustaz Afifuddin hafizahullahu taala wa ra'a. Nah, pada satu ketika antum menyampaikan, menukilkan, ya, dari Ustaz Afif, beliau itu mengatakan ini kada wa kada, padahal antum tidak mendengar langsung. Iya, barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu fikum. Padahal antum mengada-ngada. Itu namanya tadlis. Iya, salah satu bentuk tadlis, barakallahu fikum. Nah, antum tidak mendengar, barakallahu fikum, dari guru itu secara langsung, tapi antum mengesankan kepada orang seolah-olah antum mendengar. Itu namanya tadlis, salah satu bentuknya, barakallahu fikum. Nah, ya, dengan sighah yang muhtamalah, biasanya menggunakan an atau qala atau anna. Ya, an fulan. Dia tidak mengatakan haddatsana. Dia tidak mengatakan sami'tu. Iya, kalau itu jelas mendengar. Barakallahu fikum. Dia bilang mendengar padahal tidak mendengar, namanya kadzab. Iya. Kadzib, dusta. Makanya dia menggunakan sighah yang muhtamalah, yang masih ngambang, an dari fulan. Dari ini kan bisa jadi dia dengar langsung, bisa jadi tidak. Nah, atau berkata fulan. Bisa langsung dia dengar atau tidak dia dengar langsung. Itu namanya apa? Tadlis. Dan ini termasuk penyakit hadis. Ya, termasuk penyakit hadis, barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau ada rawi yang dikatakan dia mudallis, ya, kemudian dia membawakan riwayat dengan an, itu dilemahkan. Ya, itu dilemahkan. Dhaif. Kenapa dhaif? Karena di situ ada ulan, dia mudallis, faqat an ana, dan dia membawakan hadis dengan sighah an. Nah, itu satu dari sekian macam gambaran tadlis. Ya, itu yang simple dan sederhana, lebih gampang antum paham. Dan masih ada bentuk-bentuk tadlis yang lain. Nah, akan antum pelajari di Qismuddin. Barakallahu fikum. Baik. Tapi di sini barakallahu fikum, untuk Humaid At-Tawil bukan sembarang tadlis, disebutkan keterangan lebih detail, yudallis an Anasin. Dia ini melakukan tadlis dari Anas. Sehingga kalau Humaid At-Tawil mengatakan an Anasin, lemah. Jadi riwayatnya dilemahkan karena dia mudallis, barakallahu fikum, dayib, dan melakukan tadlis ketika meriwayatkan dari Anas bin Malik, barakallahu fikum. Anil Hasan, dari Al Hasan. Al Hasan di sini adalah Al Hasan Al Basri. Al-Hasan Al-Basri. Nama bapaknya siapa? Al-Hasan Al-Basri ini. Anak Riau, mana anak Riau? Angkat tangan. Naam. Siapa nama bapaknya Al-Hasan Al-Basri? Anak Riau. Wallahu a'lam. Naam. Anak Batam, mana anak Batam? Orang Batam yang tinggal di Sulu. Naam. Al-Hasan bin Yasar. Naam. Kunyahnya Yasar siapa? Kunyahnya Yasar siapa? Anak Cepu. Cepu atau Papi itu di belakangnya itu? Hah? Cepu atau Papi? Ya, Pati. Tidak tahu dia. Al-Hasan ibnu Abil Hasan Yasar. Ya. Namanya kunyah ayahnya Abul Hasan. Karena anaknya Al-Hasan namanya. Barakallahu fikum. Iya. Nah, kalau Al-Hasan Al-Basri sendiri siapa? Kunyahnya MJ Din 1 MJ Tegal. Tegal itu ya? Hah? Berbes, ya. Barobis. Wallahu a'lam. Kunyahnya Abul Hasan siapa? Zaka. Siapa Zaka? Abu Muhammad. Nah, Abu Sa'id. Kunyahnya adalah Abu Sa'id. Barakallahu fikum. Tayyib. Imamun. Beliau ini adalah imam. Kana kabirus sya'ni. Beliau memiliki posisi yang agung di tengah-tengah umat ini. Barakallahu fikum. Kalau nama ibunya siapa? Nama mboknya siapa? Wong Surabaya iki. Ha. Oh, siapa oh? Hah? Wallahu a'lam. Mana kakaknya, mana kakaknya? Nabhan. Tidak tahu. Siapa nama ibunya Al-Hasan Al-Basri? Ana orang Banyuwangi, mana ya? Ada orang Banyuwangi di sini? Mana orang Banyuwangi? Hah? Mana? Banyuwangi. Siapa nama ibunya Al-Hasan Al-Basri? Umul Hasan. Inder dia. Nama bukan kunyah. Namanya siapa? Hah? Siapa nama ibunya Al-Hasan Al-Basri? Ada lagi orang Banyuwangi di sini? Naam. Wallahu a'lam. Orang Gresik, mana orang Gresik? Selain Zamar, ada lagi? Ah, au. Wallahu a'lam. Nah. Siapa tadi nama ibunya Al-Hasan Al-Basri? Siapa yang tahu, angkat tangan. Nama ibunya Al-Hasan Al-Basri. Ah, Umar. Nah, namanya lah Khairah. Ya. Yeah. Nama ibunya adalah Khairah. Wahia Makbulah. Nah, Khairah ini Makbulah. Artinya fihi dha'f atau fiha dha'f. Pada riwayatnya ada kelemahan, tapi dha'ifun yasir, ringan. Barakallahu fikum. Tayyib. An Abdullah ibni Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal, Abu Abdurrahman, qila Abu Sa'id, qila Abu Ziyad. Nah, ya. Ada yang bilang Abu Abdurrahman, ada yang bilang Abu Sa'id, ada yang bilang Abu Ziyad. Al-Muzani. Barakallahu'alaikum. Nah. Baik. Ya, menunjukkan boleh-boleh saja bagi seorang memiliki dua kunyah atau lebih, selama itu bukan dengan niatan yang buruk. Ya, barakallahu fiik. Nah. Dengan tujuan tadlis. Ya. Misal dia dikenal di sebuah ma'had namanya adalah Abu X. Ya. Dikeluarkan dari sana. Pindah ke pondok yang lain. Wah, nama Abu X itu sudah jelek. Dia ganti kunyahnya. Ya, Abu Y. Abu Y. Barakallahu. Nah, ya. Ternyata di sana bikin ulah lagi, pindah ke pondok yang lain. Ganti. Ya, Abu N. Barakallahu. Nah. Tujuannya tadlis. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya barakallahu fikum bukan hal itu, ketika bujang dia senang dengan nama misal barakallahu fikum Ismail. Iya, barakallahu fikum. Nah, ketika bujang setelah menikah barakallahu fikum tayyib, iya. Dia malah memberikan nama putranya bukan Ismail tapi Ibrahim. Iya. Habis itu dia lebih dikenal dengan Abu Ibrahim. Abu Ismail itu kunyah ketika dia bujang. Abu Ibrahim kunyah ketika dia sudah menikah. Maka labas. Iya, barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Sahabiyun Abdullah bin Mughaffal ini sahabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu sangatlah santun dan lembut. Dia menyukai kelembutan dan kesantunan. Wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ti 'alal 'unfi. Allah akan memberikan atas orang yang lembut dan santun tadi apa yang tidak Allah berikan kepada orang yang kaku dan kasar. Barakallahu fikum. Iya. Jadi orang yang memiliki sifat karakter santun, karakter lembut, dia adalah orang yang spesial di sisi Allah. Nah, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang istimewa dan juga spesial. Ya. yang tidak Allah beri kepada barakallahu fikum orang yang bersikap kasar dan kaku. Ya, barakallahu fikum. Nah, contoh barakallahu fikum. Tayyib, orang yang punya sifat lembut, santun, dia akan mendapatkan istri yang lembut dan santun juga. Ya kan? Dikasih anak yang juga lembut dan santun. Iya, barakallahu fikum. Nah, ada pun orang yang kasar dan kaku, barakallahu fikum, tayyib, ya akan diberikan juga yang sama sifatnya seperti dia. Ya, at-tayyibat, tayyib, lit-tayyibin, barakallahu al-khabithat, lil-khabithin. Yang baik akan dapat yang baik, yang buruk akan dapat yang buruk, barakallahu fikum. Iya, nah, itu hukum asal, ya. Itu hukum asal. Yang namanya barakallahu fikum pasangan kita kualitasnya tidak jauh berbeda dari kita. Nah, jadi kalau kita kualitasnya bawah, ya, jangan bermimpi mengharapkan yang kualitasnya di atas. Ya, barakallahu fikum. Nah, Ikhwan, kalau kita merasa masih menjadi bad boy, tahu ya, anak nakal, ya, jangan berharap mendapatkan good girl, gadis yang bagus atau baik, barakallahu fikum. Nah, itu barakallahu fikum hukum asal. Tapi terkadang barakallahu fikum dalam kehidupan, iya, keluar dari hukum asal. Ya enggak? Terkadang orang yang baik justru dapat pasangan yang buruk. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Iya, barakallahu fikum. Nah, istrinya buruk. Ya kan? Seperti kalau untuk yang perempuan, contoh istrinya Fir'aun. Iya. Nah, dia wanita yang solehah, tapi suaminya, iya, termasuk manusia yang paling kafir. Nah, itu gimana Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, itu barakallahu fikum sesuatu yang keluar dari hukum asal. Barakallahu fikum. Iya, ada ujian yang ingin Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum berikan kepada orang-orang tersebut. Allah ingin meningkatkan derajat dan martabat mereka. Nah, barakallahu fikum. Terkadang juga barakallahu fikum itu merupakan batu loncatan. Ya. Merupakan apa? Batu loncatan. Artinya dia tidak langsung mendapati pasangan itu yang memang selevel dan sesuai dengan dia, tapi melalui proses. Dia harus mendapatkan pasangan yang mungkin lebih rendah, lebih buruk, atau jelek, atau jahat, barakallahu fikum, agamanya. Nah, tapi itu sebagai apa? Barakallahu fikum, batu loncatan. Setelah itu dia akan mendapatkan pasangan yang baik. Iya. Yeah. Jadi kalau dia tidak barakallahu fikum menikah dengan pasangan yang buruk agamanya tadi, dia tidak akan mendapatkan laki-laki yang baik. Paham? Barakallahu fikum. Nah, ya, itu proses artinya. Contoh barakallahu fikum pada kasusnya Sofiyah bintu Huyai. Ya kan? Dia seorang wanita yang baik, barakallahu fikum, tayyib. Tapi dia barakallahu fikum tidak langsung menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, terlebih dahulu dia menikah dengan barakallahu fikum dua orang laki-laki dari kalangan barakallahu fikum tokoh orang-orang Yahudi. Nah, barakallahu fikum. Setelah menikah dengan dua laki-laki ini, baru setelah itu mendapatkan roh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang proses atau jalan kehidupan orang seperti itu. Jadi yang disebutkan dalam ayat, laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik, wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik, dan sebaliknya, itu hukum asal kepada mayoritasnya. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya membalik. Gitu ya. Nah, ada yang memang laki-laki yang baik diuji dengan istri yang tidak baik, barakallahu itu. Tayyib. Ya. Sampai akhir hayatnya enggak ketemu-ketemu istri yang baik. Barakallahu itu. Nah, di situ ujian dari Allah barakallahu itu ingin melihat bagaimana keteguhan dan kekokohan iman dia. Ada pahala tersendiri untuk orang tersebut. Nah, terkadang juga barakallahu fikum dia akan mendapatkan pasangan yang baik tadi setelah mendapatkan pasangan yang buruk. Paham ya, Ikhwan? Jadi enggak langsung. Dia membutuhkan apa? Proses. Nah, paham? Iya, itu jawaban mungkin akan muncul iskal, kan sering juga ya. Iya, Ustaz. Anak tuh punya teman, masya Allah, orang yang soleh, baik, masya Allah ya. Tapi istrinya, barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Ya, itu gimana ayatnya? Katanya laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik. Jawabannya seperti tadi, barakallahu fikum. Nah, iya. Terkadang itu merupakan proses. Terkadang memang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji orang tersebut barakallahu fikum. Itu salah satu contoh pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memiliki barakallahu fikum karakter rif santun dan lembut barakallahu fikum. Nah, begitu juga barakallahu fikum dalam bab menasihati, dalam bab menegur barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil yang lebih maksimal dan optimal kalau Anda menyampaikan nasihat tadi dengan arifku walin. Tayyib. Sesuatu yang tidak akan Allah berikan ketika Anda menyampaikan nasihat, teguran ya kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda dengan cara kasar dan kaku. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Iya. Dan itu adalah jawaban mungkin barakallahu fikum. Tayyib, kenapa? Iya. Kita sulit dan susah barakallahu fikum untuk menegur atau menasihati, ya. Kadang bapak ya sulit ngatur anaknya. Umi sulit ngatur anaknya barakallahu fikum. Ya mungkin karena cara yang digunakan adalah cara yang unuf. Cara yang kasar, cara yang kaku. Barakallahu fikum. Nah, iya. Dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hasilnya ngefek. Iya, efeknya positif. Disebutkan dalam sebuah riwayat, saya dalam riwayat Bukhari, tentang ada seorang pemuda yang datang menemui Nabi, tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, i'dhan li bizzina. Nah, untuk bayangkan, iya, ini anak satu ini waras apa enggak waras? Bayangkan, datangi Nabi, lapor Rasul, izinkan saya berzina. Ibaratnya santri datang ke Ustaz Agus atau Ustaz Abu Amr, Ustaz, permisi, mau kemana? Izinkan saya berzina, Ustaz. Hah? Ustaz Abu Amr digituin apa enggak? Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Iya. Menyikapinya barakallahu fikum dengan arifku. Nah, kalau orang-orang kayak kita barakallahu fikum ini namanya mengejek ini. Iya. Nah, jawabannya jelas tidak boleh tapi kok langsung datang melapor minta izin untuk berzina. Sama Nabi. Oh, duduk. Maju lagi. Anak itu maju pelan-pelan. Maju satu langkah. Rasul mengatakan, "Oh, duduk, ayo dekat lagi." Iya, mungkin pikirnya mau dikamplok ini paling nunggu dekat gitu ya. Maju lagi anak tadi. Barakallahu. Dai, maju lagi. Udunu, maju lagi. Tiga kali. Sudah dekat. Baru Rasul mengatakan, "Atuhibbuhu li ummi?" Kamu senang kalau mamamu yang berzina? Mikir anakmu tadi, "Mamaku berzina." Wah, itu iya, benar-benar kotor itu. Langsung dia mikir, "Bah, wallahi ya Rasulullah, enggak sukalah." Iya, barakallahu fik. Tayyib. Tanya lagi sama Rasul, "Atuhibbu li ukhtik?" Kamu senang kalau yang zina itu adalah saudara perempuan atau saudarimu? Mikir lagi dia, "Oh, adikku, mbakku berzina." Tahu dia, buruk, jelek. "La wallahi ya Rasulullah." Ditanya lagi sama Rasul, "Ya, kamu senang kalau yang zina tadi bibimu?" Hah? Barakallahu fikum. Tambah lagi di akhirnya dia mendapatkan penggambaran zina itu ya jelek berarti. Maka Rasul mengatakan, "Wa kadzalikan nas." Ya begitu juga manusia. Dia enggak suka kalau ibunya berzina, anak perempuannya berzina, adik perempuannya berzina, bibinya yang berzina. Enggak ada yang suka. Sama seperti kamu. Dan wanita yang akan kamu zinai, emaknya orang, ya kan? Atau anak gadisnya orang, atau bibinya orang, atau saudarinya orang. Mikir dia. Iya. Sadar. Iya. Barakallahu fikum. Bahwa zina itu adalah sesuatu yang buruk. Barakallahu fikum. Nah. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan pemuda tadi, "Allahumma ghafir dzambah wa tahhir qalbah." Ya Allah, ampuni dosa anak muda ini, ya, bersihkan hatinya. Barakallahu fikum, bimbinglah dia. Semenjak saat itu anak muda itu tidak lagi mikir, ya, tidak lagi keluar yang namanya piktor-piktor. Ya, pikiran-pikiran kotor, bersih. Barakallahu fikum. Nah, itu hasil ketika barakallahu fikum kita menangani sesuatu itu dengan arifku. Akan diberikan hasil yang baik. Ya, sesuatu yang tidak akan kita dapatkan kalau kita menggunakan cara yang keras dan kaku. Barakallahu fikum. Nah, iya, sehingga akan banyak hal-hal yang positif diperoleh orang-orang yang memiliki sifat arifku. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah, yang pertama, anna min asma'illahil husna ar-rafiq. Anna min asma'illahil husna ar-rafiq. Bahwasannya termasuk nama Allah yang husna adalah ar-rafiq. Nah, Allah itu punya nama ar-rafiq. Sehingga bagus kalau ada orang yang memiliki nama Abdurrafiq. Nah, jarang ya. Nah, nama mu'abbad yang cukup jarang, Abdurrafiq. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua, isbatu sifatil mahabbah lillah. Menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Pada ucapan Rasul, innallaha rafiqun yuhibbu arifqa. Menunjukkan Allah itu memiliki sifat mahabbah. Nah, yang ketiga, uluhu makanati arifqi. uluhu makanati ar-rifqi. Di dalamnya terdapat faedah tingginya kedudukan sifat ar-rifqu. Barakallahu fikum. Nah, yang keempat, dhammu asyiddati wal-unfi. Idza istu'mila fi ghairi mahallihima. Dhammu asyiddati wal-unfi idza istu'mila fi ghairi mahallihima. Celaan bagi sikap keras dan kaku ketika keduanya tidak digunakan pada tempatnya. Artinya ada beberapa kondisi keadaan yang justru di situ kita diminta untuk bersikap syiddah, untuk bersikap al-anhu barakallahu fikum. Iya. Nah, seperti terhadap orang-orang kafir yang harbi barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga terhadap ahli bidah. Iya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ada tempatnya. Atau orang-orang yang barakallahu fikum mujahir ya bil ma'asi, terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Nah, yang terakhir, dalilun ala annal jaza min jinsil amal. Di sini ada dalil annal jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan yang akan diperoleh oleh seseorang sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Iya. Nah, kalau baik maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau buruk, iya, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk pula. Barakallahu. Nah. Wallahu taala alam bisawab, natahbihu qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.